السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kaum muslimin yang kami hormati، kita masih melanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab husnul khuluq ida faquhu, ya, bagusnya akhlak apabila orang tersebut dia faqih dalam agama. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ibn Shihab dari Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah. Bahwasannya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dan sanadnya sahih. Ya, semuanya imam-imam yang thiqah. Dan diriwayatkan pula Bukhari dalam sahihnya dengan sanad yang sama. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling ajwad, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, paling cepat di dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, dan keadaan yang paling ajwad, yang paling dermawan beliau adalah ketika Ramadan. Ya, atau ajwad, ya, bisa diartikan orang yang paling bersungguh-sungguh dalam kebaikan adalah beliau. Dan keadaan yang paling dermawannya dan bersungguh-sungguhnya terhadap kebaikan adalah ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan, bahwasanya malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam dari bulan Ramadhan. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada malaikat Jibril Al-Qur'an, menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Maka ketika Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itulah keadaan yang paling dermawan, yang paling sungguh-sungguhnya Rasul terhadap kebaikan dibandingkan rihil mursalah, dibandingkan angin yang membawa rahmat. Ya. Rihil mursalah adalah hawa alladhi yahubbu daiman birahmah, yaitu angin yang berhembus terus-menerus membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, ikhwan fi din, a'azakumullah, selain faedah untuk kita memiliki sifat jud, sifat dermawan, yaitu i'ta'u ma yanbahi i'ta'u, memberikan apa yang layak untuk diberikan, memberikan sesuatu yang pantas untuk diberikan, ini adalah jud, kedermawanan. Bagaimana dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi rihil mursalah, dibandingkan angin yang berhembus menyebarkan rahmat yang Allah turunkan. Dan faedah pula dari hadis ini, istihbabul ikthar minas sakha wal ata, ya, disunahkan kita untuk memperbanyak memberi, memperbanyak bersikap dermawan, membagikan apa-apa yang pantas untuk dibagikan. Dan tidak kalah penting faedah dari hadis ini adalah dalilun ala masyru'iyyati mudarasati al-Qur'anil Karim baina itsnaini fa akthar. Dalil disyariatkannya untuk mudarasah. Mudarasati al-Qur'an, untuk saling menyetorkan, ya, hafalan Al-Qur'an atau menyetorkan ilmu mengenai apa yang dia pahami dari Al-Qur'an. Baik itu dua orang ataupun lebih. Lima fiha minal manfaati min hifdzil qur'ani wa itqani wastinbatil ma'ani wal ahkam wal fawaid minhu. Dikarenakan manfaat yang begitu luar biasa, ya, pengaruh yang begitu luar biasa ketika kita menyetorkan hafalan Al-Qur'an. Semangat yang berbeda, mutkinnya, kekuatannya berbeda. Bahkan bisa beristinbat, ya, bisa mengambil makna-makna dan hukum-hukum dan faedah-faedah yang terkandung dalam Al-Qur'an jika kita berdua atau lebih. Tapi kalau kita sendirian, kita salah, tidak ada yang menegur. Oleh karena itu, di antara, ya, sebab mutkinnya hafalan kita adalah dengan kita memuraja'ah, mudarasah, saling mempelajari, saling menyetorkan hafalan masing-masing. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan lain dalam riwayat Bukhari, jika di selain Ramadan, maka beliau khatamkan setoran Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril selama satu bulan satu kali. Dikhatamkan satu kali satu bulan itu yang distorkan. Tetapi ketika Ramadan, marratain, beliau storkan dua kali. Sehingga dari sini, ikhwan fillah jazakumullah, sepantasnya pula bagi seorang yang punya hafalan, khususnya yang 30 juz, untuk mengulang-ulang hafalannya, setidaknya dia harus mengulang dalam satu bulan selesai 30 juz. Dan mengulang ini maksudnya adalah distorkan kepada yang lain. Ya, ini belum murojaah, persiapan untuk menyetorkan hafalan kepada yang lainnya. Dan ikhwan fillah jazakumullah, ta'ahadu bil Qur'an, kata Rasulullah. Seriuslah kalian dalam memperhatikan Al-Qur'an. Ya. Dikarenakan Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan minal ibilil mu'allaqah. Yang namanya Al-Qur'an itu lebih mudah lepas dibandingkan onta yang lepas dari talinya. Ya. Sehingga ikhwan fi din a'azakumullah, haruslah kita, karena kita menisbahkan diri mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka seharusnya kita adalah orang yang paling semangat, ya, di dalam membaca, mempelajari, memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Waqad kana min sunnati salaf mudarasatul Qur'anil Karim. Sehingga di antara kebiasaan para ulama salaf, mereka tidak pernah meninggalkan mudarasah, saling menyetorkan hafalan, saling ya mempelajari makna-makna Al-Qur'an. Ya, dikarenakan ini ikhwan fillah jazakumullah perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita, di mana kesempatan itu hanya di dunia. Sungguh rugi kita jika tidak ya dalam sehari membaca, menghafal, mengulang-ulang daripada Al-Qur'an tadi. Sangat merugi. Maka jangan lupakan ya untuk kita berdoa kepada Allah supaya menjadikan Qur'an rabi'a qalbi, sebagai penyemi daripada hati kita yang sudah keras atau hampir mati. Maka Al-Qur'an itulah yang akan membuat hati kita sejuk, menyirami hati kita yang sebelumnya begitu keras dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwan fillah jazakumullah, sehingga ya kita yang pertama untuk menghidupkan majelis seperti ini dan butuh istiqamah. Ya. Butuh istiqamah. Jangan sampai ketika ada seorang yang membuka dars tajwid atau tahsin, setiap hari yang datang berbeda. Ya. Dan ini keluhan dari ya beberapa ustaz yang pernah mengajarkan tajwid dan tahsin. Satu hari dengan kemarin yang hadir berbeda. Seharusnya bisa dilanjutkan diulang dari awal lagi. Maka kita ikhwan fillah jazakumullah usahakan setiap hari belajar. Kalau yang bisa mengajar. Ya. Apalagi masih banyak. Kita ini adalah orang yang terlahirkan dengan lisan yang ajam. Lisan yang bukan lisanul Arabi. Yang kita tidak pernah mengenal huruf Ain jika tidak masuk Islam. Kita gak kenal huruf Dhad jika tidak masuk Islam. Kita tidak mengenal Sad, Shin. Ya, kalau kita tidak masuk Islam, karena di dalam bahasa kita enggak ada shin, sad, ya, atau qaf, kaf. Ya, semuanya sama. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, seharusnya kita lebih semangat lagi, khususnya sebentar lagi kita mau Ramadan. Dicoba awalilah Ramadan tersebut dengan majelis Quran yang diharapkan bisa terus berlanjut kepada bulan-bulan berikutnya. Ya. Kemudian untuk hendaknya kita semangat untuk belajar Al-Qur'an, semangat pula kita mempelajari lughatul Qur'an, mempelajari bahasa Arab. Karena kita lahir ya bukan dengan bahasa Arab. Lingkungan kita bukan bahasa Arab, sehingga kita pun harus belajar bahasa Arab. Dengan kita niatkan untuk bisa mengetahui agama ini, bisa mengetahui Al-Quran, bisa mengetahui hadis, sehingga kita bisa mengetahui apa perintah Allah, apa perintah Rasulnya, apa larangan Allah dan apa larangan Rasulnya. Bisa saja kita mendengarkan dari ustaz, dari pengajian, tetapi tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda apabila kita juga mendengarkan ta'lim dari para asatid, tapi kemudian kita juga faham apa yang disampaikan oleh asatid tersebut dalam kitab yang dibacanya. Ya. Oleh karena itu, kita memberikan semangat kepada antum semuanya untuk kembali mempelajari Al-Quran dan Lughatul Quran. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, beliau adalah gurunya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau mengatakan, As-salafi labudda yakuna lughawiyan. Salafi ghairullah bi ta'ban. Seorang salafi yang tidak mahir berbahasa Arab, ya. Seorang salafi haruslah dia mahir berbahasa Arab. Wasalafi ghair lughawi ta'ban, dan seorang salaf, seorang yang bermanhaj salafi, kemudian dia tidak mengerti bahasa Arab, ta'ban, akan susah dia. Karena salafnya itu orang Arab. Salaf kita, salafus salih kita, umat terdahulu kita adalah orang Arab yang ilmunya bisa kita ketahui dengan bahasa Arab. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, pelajarilah. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa yang terindah. Karena bahasa Arab adalah lughatul Quran. Kita lanjutkan. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Sallam. Qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Syaqiq 'an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Syaqiq, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang sanad yang sahih diriwayatkan oleh Muslim pula dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum." Bahwasanya pernah ada seseorang yang dihisab ya dari orang-orang sebelum kalian. Falam yujad lahu minal khair, dan tidak didapati baginya kebaikan illa angkat kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran. Hanya saja satu kebaikan, yaitu orang tersebut adalah orang yang biasa bermuamalah dengan manusia, ya, berinteraksi dengan manusia, wa kana musiran, dan dia adalah orang yang musir, orang yang kaya, orang yang punya, dan dia kekayaannya tersebut tidak menghalangi untuk bergaul dengan masyarakat. Karena biasanya ada orang yang kaya tetapi dia membatasi pergaulannya hanya dengan kalangan-kalangan yang setara dengannya. Tapi ini tidak, yukhalitun nas, dia bergaul dengan manusia, ya, dengan keumuman manusia. Fakana ya'muru ghilmanah ay yatajawazu 'anil mu'sir. Dan beliau memerintahkan kepada pelayan-pelayannya untuk bisa ya melewatkan hutangnya orang-orang yang kesulitan. Artinya jika ada yang kesulitan bayar hutang, maka diampuni saja. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman melihat hambanya yang demikian, fa nahnu ahaqqu bidzalik min, dan kami lebih berhak untuk bersikap demikian dibandingkan dia. Fa yatajawaza anhu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Demikian hadis ini. Hadis ini mungkin pernah kita sampaikan mengenai fadlu ingdharil mu'asir, keutamaan ingdharil mu'asir, memberikan tangguhan kepada orang-orang yang sedang kesulitan dalam membayar hutang. Dikasih keringanan-keringanan, apabila belum bisa bayar, ya besok kalau ada, atau bulan depan, atau nunggu kamu bisa bayar. Ya. Wal wad'i anhu, lebih-lebih lagi kalau kita bisa bebaskan hutangnya. Ya sudah, tidak usah bayar. Maka ini sangat mulia. Kemudian faedah yang berikutnya pula, fadlul musamahah fil iqtida', yaitu keutamaan orang yang bersikap baik ketika menagih hutang. Ya, dan juga istifa ketika membayar hutang. Terkadang ada orang yang ketika menagih utang, nagihnya kasar. Dan terkadang pula ada orang yang membayar hutang, ya, bukannya dia terima kasih, malah marah-marah. Sudah ditolong, ketika punya uang, dia lupa ketika susah ditolong oleh orang tersebut. Kemudian, nih, saya kembalikan, saya gak mau hutang lagi. Baru ngomong kayak gitu, besoknya hutang lagi. Jangan menjadi orang-orang yang demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Maka hendaknya kita musamahah fil iqtida' wa fil istifa', yaitu kita bersikap baik, lembut, sopan, beretika ketika hutang atau ketika bayar hutang. Ini adalah akhlak mulia. Ini syahidnya. Ya. Hadis ini diberi atau ditaruh di dalam bab husnul khuluq idza faquhu, yaitu bagusnya akhlak dengan syarat apabila ya orang tersebut faqih dalam agama. Akhlak yang baik akan menjadi pahala yang besar ketika orangnya faham agama. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang sudah pernah dibaca, haddatsana Muhammad bin Sallam an Ibn Idris qala sami'tu abi yuhadditsu an jaddi an Abi Hurairah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam dari Ibn Idris, beliau mengatakan aku mendengar ayahku menceritakan dari kakekku dari Abi Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, perkara apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk surga? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Qala, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, kemudian bertanya lagi, perkara apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ajwafan, dua lubang. Ya. Perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam adalah ajwafan, dua lubang. Yaitu al fam, lubang mulut, wal faraj, lubang kemaluan. Ya. Dua hal inilah yang paling banyak seseorang bisa masuk ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Dan hadisnya hadis yang hasan, kita sudah lewat pembahasannya pada bab ini pula. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ibrahim ibnul Munzir qala haddatsana ma'an an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair an abihi an Nawas ibn Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'an dari Muawiyah dari Abdurrahman ibn Jubair dari ayahnya Jubair dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Ini sanadnya sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ith, bahwasanya Nawas ibn Sam'an bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai albir, kebaikan, wal itsm dan kejelekan. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan adalah bagusnya akhlak. Wal itsmu ma haka fi nafsik, dan yang namanya kejelekan adalah ma haka fi nafsik, yaitu yang jiwa ini enggak tenang. Ya. Hati ini itu gusar, ya. Ini adalah kejelekan. Wa karihta yattali 'alaihin nas. Dan yang termasuk kejelekan jika engkau tidak suka manusia itu tahu kamu melakukan itu. Itu kejelekan. Hadis ini ikhwana fi din azakumullah, hadis yang mulia yang memberikan kepada kita satu kaidah mengenai albir wal ism, bahwasanya yang namanya kebaikan, di antara kebaikan yang paling baik adalah husnul khuluq, yaitu yaitu akhlak yang mulia. Dan yang namanya kebaikan sebenarnya banyak, ya. Albir, ya, sangat banyak sebenarnya. Tetapi disebutkan husnul khuluq dikarenakan husnul khuluq inilah yang mengumpulkan. Kita katakan silaturahim merupakan akhlak yang mulia. Sedekah, akhlak yang mulia. Muru'ah, menjaga kehormatan diri, itu termasuk kebaikan. Husnul suhbah, baik terhadap teman, juga kebaikan. Husnul isyrah, baik terhadap keluarga, ini juga kebaikan. Husnul ta'ah, baik dalam taat, ini juga kebaikan. Dan semua perkara tadi itu yang merupakan kejujuran ini itu dari perincian kebaikan akan terkumpul kepada satu akhlak yaitu husnul khuluq. Bagusnya akhlak. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kata ya, syibhul jumlah yaitu husnul khuluq yang mencakup seluruh ya akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Inilah jami' mani', sebuah kalimat yang singkat, padat, jelas. Ya, mengandung di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Itulah kebaikan. Wal ismu, dan yang namanya kejelekan, mahaka fi nafsik, ay taharraka fi nafsik. Yang jiwamu itu taharrak. Ya, bergetar, artinya bergetar itu taraddad, merasa tidak nyaman hati ini. Walam yang syarih lahu qalbuk, dan hati ini tidak terasa lapang ketika melihat perkara tersebut. Kalau bahasa orang Jawa itu ganjel di hati, itu adalah kejelekan. Ya. Minimalnya kejelekan adalah demikian. Kita tidak tahu ini apa ini ya, tapi di hati itu ganjel. Itu kejelekan. Hati-hati. Ya. Jadi ikhwana fi din azakumullah wa min husnil khuluq di antara bagusnya akhlak tuma'ninatul qalbi wa rahatun nafsi wal istihya'u minan nas. Dan di antara akhlak yang mulia adalah tenangnya hati. Ya. Jika kita berbuat baik, hati kita tenang. Warahatun nafs, jiwa itu nyaman. Kita ibadah nyaman, hati tenang. Kita bersedekah nyaman, hati tenang. Ya. Seperti kita melepaskan ketika sedekah sudah, seperti nyaman sekali hatinya. Wal istihya minan nas, dan malu terhadap manusia. Ini juga termasuk husnul khuluq. Ya, bukan riya, bukan. Kita mau berbuat jelek, kalau kita mau berbuat demikian, kita malu terhadap manusia. Khawatir manusia melihat. Maka apa yang dia lakukan, yang dia malu kalau dilihat manusia, itu sebuah kejelekan. Ya. Dan sikap malunya adalah termasuk akhlak yang mulia. Contoh ini. Walaupun perkaranya hukumnya mubah. Contoh. Kita pakai sarung, ya, pakai sarung, kemudian nutupi dari pusar sampai lutut, kemudian kita di pinggir jalan jalan kaki, dari sini sampai Banjar Jawa, mana sih Banjar Jawa? Oh sana, ya. Kira-kira ini, manusia menganggapnya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau kita, ya, malu nggak kayaknya? Malu nggak seperti itu? Malu nggak? Malu. Berarti kalau ada yang melakukan, itu sebuah kejelekan. Walaupun, ya, secara hukum itu boleh-boleh saja. Tetapi ini yang namanya muru'ah. Ya, muru'ah itu kehormatan diri. Ya, walaupun kalau secara hukum, ya boleh-boleh saja. Karena pusernya udah ketutup, lututnya ketutup, pakai sarung. Berarti auratnya sudah ketutup. Ya, auratnya ketutup enggak? Dosa enggak dia? Tidak. Tetapi ada sisi yang lain, yaitu sisi muru'ah. Yang sisi muru'ah ini teranggap ya, pada keadilan agama seseorang. Seorang itu dianggap agamanya baik kalau dia mulazamatut taqwa, ya, yaitu dia terus berusaha melakukan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian dia menghindari ya sikap terus menerus dalam perbuatan dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga, dia menjaga ya jangan sampai muru'ahnya jatuh. Walaupun perkaranya mubah, boleh-boleh saja, tapi kalau kita pakai sarung saja, nutup pusar sama lutut, memang enggak dosa. Tapi kalau kita jalan sampai sana, Banjar Jawa, beli chicken misalkan, kira-kira kita yang lihat gimana? Kayaknya, kok. Nah, jadi perhatian enggak? Bisa diperhatikan. Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, itulah lafaz husnul khuluq. Bukan hanya bicaranya ini haram saja, tetapi ini pantas apa enggak pantas? Ya, pantas apa enggak pantas? Sehingga sering-sering yang namanya husnul muru'ah itu dinamakan kepantesan. Ya, kepantesan. Yang pertama coba, misalkan menyelisih syariat atau tidak secara hukum? Tidak. Tapi kalau dikatakan pantas atau tidak, enggak pantas. Ya, maka kita cari yang pantas. Cari yang pantas. Atau perkara begini, saya ngisi taklim nih, terus gak pakai peci begini, kayaknya pantas gak? Kata orang Brebes itu wagu. Kayak ustadznya wagu kayak. Nah, kenapa wagu? Iya, ngisi taklim gak pakai peci, wagu. Jadi dilihatnya gak pantas. Kok ngisi pengajian kok gak pakai peci ya? Nah, ini gak pantas. Ya, demikian dianggap oleh para ulama. Sampai dalam masalah penampilan saja, ini ulama membahas ini pantas sama enggak pantas, termasuk muru'ah. Ya. Wa minal ismi, dan termasuk kejelekan, ayyakuna fi qalbil mar'i minal amr syai' minal syak wa ribah aw yatahawu bi annahu qad yakunu dhanban aw khati'an yaqrahu ay ya'lama minhu an-nas. Di antara kejelekan adalah apabila seseorang mendapati pada dirinya keraguan. Keraguan ini apa ya? Boleh apa enggak boleh ya? Ini dosa atau tidak ya? Tetapi kalau kita tampakkan malu dengan manusia. Kita belum tahu ini dosa atau tidak. Ini boleh atau tidak. Tapi kalau dilihat manusia kita malu. Berarti apa yang seperti ini? Itulah kejelekan. Kalau kita terus melakukannya, berarti itu adalah kejelekan. Maka ikhwan fillah jazakumullah dijaga. Oleh karena itu, modal dasar yang dimiliki seseorang itu, yang pertama adalah al-haya. Al-haya. Seorang ketika masih kecil, kita harus tanamkan pada jiwa anak-anak itu al-haya. Rasa malu. Wal haya syu'batun minal iman, karena rasa malu adalah bagian cabang daripada keimanan. Dan ini modal dasar seseorang menjadi bertakwa adalah memiliki sikap malu. Beda kalau zaman sekarang, dari semenjak kecil rasa malunya sudah dirusak. Apa yang bisa membuat sifat malu itu rusak? Paling gampang adalah al-ghina, dengan musik. Ya. Anak kecil 3 tahun sudah bisa ngigel-ngigel, goyang-goyang. Ya, bahkan lebih ahli daripada yang gede. Sudah enggak punya malu ini. Hilang malunya. Bahaya yang seperti ini. Kalau kecilnya begitu gedenya gimana? Kan bahaya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, dari kecil itu ketika anak kita memiliki rasa malu, maka perhatikanlah, bimbinglah rasa malu tersebut dipertahankan. Ya, malunya pada perkara-perkara yang bagus. Ya. Demikian pula modal dasar daripada kebaikan adalah kejujuran. Ya, kalau hati itu malu, pada lisan itu kejujuran. Ya, kejujuran. Ini juga termasuk modal dasar seseorang. Dari kecil kita harus latih anak-anak kita dengan kejujuran. Kemudian husnul khuluq beraneka ragam. Wa amma husnul khuluq ma'a Allah, adapun berakhlak yang baik bersama dengan Allah, fahuwa an tatalaqa ahkam Allah ta'ala syar'iyyah birridha wa taslim. Itu hendaknya kita menerima hukum-hukum Allah dengan ridha, dengan berserah terima. Apa maknanya ridha? Apa bedanya ridha dengan sabar? Ya. Apa bedanya ridha dengan sabar? Kalau sabar, kita dapati dalam hati kita itu keberatan. Tetapi yang keluar dari lisan dan tindakan, itu baik. Hati berat. Antum kehilangan uang. 1 juta. Berat apa enggak hati? Tapi yang keluar dari lisan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya sabar. Tapi kalau yang namanya ridha, lisan, perbuatan, dan hati, itu tidak boleh ada penyesalan atau kemarahan. Jadi walaupun, ya ini hukum Allah saya terima, tapi hatinya, masa sih begini, enggak serik. Nah itu namanya belum ridha. Kalau masalah pada hukum syar'i, ridha wajib. Adapun pada musibah, ridha sunnah. Yang wajib sabar. Ya, yang wajib sabar. Karena biasanya orang kalau kena musibah, disuruh ridha, kalau hukumnya wajib, kita nanti dosa semua. Ya, kehilangan uang. Kita itu gelok ibaratnya. Kalau sudah muncul dalam hati demikian, namanya sudah gak ridho. Ya. Oleh karena itu dalam musibah itu tidak dipersyaratkan ridho. Yang dipersyaratkan adalah sabar. Tapi pada hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka yang wajib adalah ridho. Jadi dari lisan, perbuatan, dan hati tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kalau lisan mengatakan tidak ragu, ya, perbuatan mengamalkan, tapi hati ragu, namanya munafik. Itu bahayanya kalau kita tidak ridha bisa jadi munafik. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, latihlah, ya, latihlah diri kita dengan ridha dan taslim, menerima. Wa alla yakuna fi nafsika harajun minha, dan jangan sampai kita merasa berat di dalam masalah hukum-hukum Allah. Wa anta dhiqa biha dar'an fa idza amaraka Allahu bis shalah waz zakah was shiyam fa innaka tuqabil hadza bi sadrin munsharih. Ya, maka apabila Allah perintahkan kepadamu untuk salat, zakat, puasa, engkau akan menerimanya dengan dada yang lapang. Dan ini akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ridha dan berserah terima kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hukum-hukumnya. Maka latih diri kita ini. Jangan sampai kita lisannya mengucapkan zikir, perbuatannya melakukan ibadah, tapi hati kita dongkol. Jangan sampai. Itu kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik minan nifaq. Na'udzubillah minan nifaq. Tetapi hendaknya kita melatih diri kita. Yang namanya melatih pertama harus dipaksa. Ya. Harus kita terus melatih diri kita supaya benar-benar menerima dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhlikum manakan adzan terlebih dahulu. Wa amma husnul khuluq ma'an nas. Adapun berakhlak mulia dengan manusia, fa huwa badlun nada. Yaitu kita murah untuk menyapa. Mudah tegur sapa. Ya, ciri orang yang akhlaknya baik, mudah tegur sapa. Enggak kaku, enggak kasar, enggak jemblem begitu, enggak. Bahkan dia mudah untuk tegur sapa, gampang. Untuk mengucapkan salam, mudah. Ini ciri akhlak yang mulia. Ya, kalau kita masih banyak dikritisi orang, ini orang kok mukanya masem terus sih. Nah, berarti kita jangan marah, bahkan untuk koreksi bagi diri kita. Ya, untuk koreksi. Karena ciri akhlak yang mulia yang pertama adalah badlun nada. Yaitu kita mudah untuk menyapa orang. Mudah untuk kita tegur sapa dengan orang lain. Tentunya dengan salam. Wa kaful adza. Kemudian ciri seseorang itu akhlaknya baik adalah kaful adza. Mencegah kejelekan pada orang lain. Ya. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Sabar terhadap gangguan orang lain. Jadi dia menjaga jangan sampai mengganggu orang lain, tetapi kalau diganggu orang lain dia sabar. Ini ciri orang yang akhlaknya baik. Ya. Sehingga di sini ikhwan fillah jazakumullah, dengan 3 dhabit ini kita bisa introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mudah dalam tegur sapa? apakah kita sudah mencegah diri kita membuat kemudharatan pada orang lain, dan sudahkah kita bersabar atas gangguan-gangguan orang lain. Ini sebagai koreksi bagi diri kita masing-masing. Kemudian kemudian al-ithm. Al-ithmu sebagaimana tadi Rasulullah SAW bersabda, ma haka fi nafsik, yang di dadamu itu ragu, yaitu yang sesuatu yang engkau dapati dalam dadamu itu seperti ada yang ganjel gitu kalau bahasa kita. Saya kok ganjel sama perkara ini. Ini adalah kejelekan. Ya. Wa karihta yattali 'alaihin nas, dan apabila engkau tidak suka manusia melihatmu melakukan tindakan demikian, maka tindakan itu adalah kejelekan. Ya. Contoh, sebenarnya hukumnya mubah. Mohon maaf ini, misal kita berucap atau bertindak suatu tindakan misalkan. Di mana manusia kalau melihatnya itu risih, kok begitu? Maka itu kejelekan. Walaupun kejelekannya bukan pada tingkatan yang haram, hanya tingkatan yang makruh. Pada tingkatan yang makruh saja. Ya. Dan banyak contohnya, kalimat ini bisa dipraktekkan kepada banyak hal. Ya. Misalkan contoh kalimat, seorang lagi jengkel ngomong asem. Ya. Duh, asem ya. Di sini enggak ada kayak gitu kalimat itu? Ada. Nah. Kira-kira kita dengernya ada sesuatu enggak di hati? Kalau ada orang ngomong kayak gitu. Ya. Kayaknya gimana? Kalau kita dengernya kayaknya kok enggak pas loh orang kok ngomong kayak gitu, apalagi yang lebih daripada itu. Ketika marah dia. Maka ketika kita dapati dalam diri ini, kok ini orang begini? Itu adalah kejelekan. Ya. Tetapi semua ini ya hanya berlaku pada hati-hati yang qalbuhu saliman naqiyan tahiran, pada hati yang selamat, yang bersih, yang murni, yang suci. Adapun kalau hatinya sudah rusak, mau dia minum khamr pinggir jalan saja dia tenang-tenang saja. Bahkan kalau enggak maksiat ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Rupanya belum maksiat. Nah, ini berarti orang yang sudah kelewat batas. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, Muslim, kullu ummati mu'afa, seluruh umatku itu akan termaafkan atas seluruh dosa-dosanya. Ya. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahir, yang sudah terus terang dalam kemaksiatannya. Sudah memproklamirkan, mendemonstrasikan, memperlihatkan kemaksiatannya. Pamer maksiat. Ya, sudah pamer maksiat. Kalau orang-orang yang seperti itu yang sudah pamer terhadap kemaksiatan, ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali kalau dia tobat. Ya, kalau tidak tobat tidak akan diampuni. Terkadang dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah walaupun tanpa tobat, karena amal-amal soleh kita. Terkadang. Ya. Tetapi kalau dia melakukan dosa kemudian terus terang dengan dosanya, nampak jelas-jelas dosanya, maka tidak akan diampuni sampai dia bertobat. Wa innal minal mujahara ayya'mal ar-rajul bil-lail 'amalan tsumma yusbiha qad satarahu Allah 'alaihi. Di antara perbuatan mujahara, terang-terangan dalam maksiat, adalah ketika seseorang bermaksiat di malam hari, di pagi hari sudah Allah simpan, sudah Allah tutupi maksiat tadi, tidak ada yang tahu kecuali dia. Fa yaqula, kemudian orang tadi justru mengatakannya, fulan, amiltul bariha kadza wa kadza, fulan, semalam saya melakukan ini dan itu. Ya, waqad bata yasturuhu rabbuh, di malam hari Allah tutupi aibnya, wa yusbihu yakshifu satrallahi an, tetapi di pagi harinya orang tadi telah membuka penutup Allah. Dia telah membuka aibnya sendiri. Maka yang seperti ini adalah mujahir. Orang-orang yang sudah menampakkan kemaksiatannya. Dan tidak akan diampuni oleh Allah sampai dia bertobat. Oleh karena itu, ada sebuah kaidah oleh kalangan para ulama. Kalau kita benar-benar bertobat atas dosa masa lalu kita, tutupi. Ya, ini hukum asalnya. Ya, kecuali kalau memang berhubungan dengan pengadilan atau yang lainnya. Tapi secara asalnya kalau dosa masa lalu kemudian kita bertobat, jangan ceritakan dosanya. Jangan ceritakan gini-gini, saya dulu mantan preman loh. Mantan preman si Randu saya dulu. Sekarang si Randunya terminalnya sudah tutup, jadi pensiun dia. Ya. Jangan begitu, ikhwan fillah jazakumullah. Kalau dia masih mengungkit-ungkit, ini dulu saya mantan preman, ini dulu saya apalagi, ini dulu saya, ini dulu saya, ini berarti masih bangga dengan kemaksiatannya. Maka yang kita kenal saat baiknya jadi tahu keburukannya begitu. Misalkan saya kan termasuk orang baru di sini. Kenal antum. Ya. Kenal antum baru sekitar 3-4 tahun di sini. Antum dulu ya enggak baik. Anak tahunya antum sudah baik. Tiba-tiba cerita, dulu saya ini wah, aduh. Akhirnya ya saya jadi tahu keburukan antum. Ini enggak baik, ditutup. Kalau seseorang bertobat, masa lalu yang enggak baik tutup sudah. Tutup. Ya, Allah sudah tutup, maka kita tutup. Ya. Apa yang sudah ditutup oleh Allah, kita tutup. Sampai-sampai ya naudzubillah di antara seseorang yang pernah iqrar pernah mengaku ya bahwasanya dia melakukan perbuatan zina, datang kepada Rasulullah. Rasulullah menghindar. Tub ilallah wastur auratik. Taubatlah kepada Allah, tutupi aibmu. Juga pada zaman Umar pernah ada seorang yang minta dirajam. Umar mengatakan, wailak, celaka kamu. Tub ilallah wastur auratik. Celaka kamu, tutupi auratmu. Maksudnya, taubatlah kepada Allah dan tutupi aibmu. Sudah, enggak usah diberitakan. Kalau kamu sudah taubat, yang masa lalu sudah tutup. Tutup sudah. Karena kalau sudah terucap ke pemerintah, ya pemerintah sudah tahu harus menindak. Akhirnya sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah, semoga jadi kebaikan setelah itu, karena sudah terucap dan diketahui oleh aparat misalkan, oleh hukama, maka mengharuskan untuk ditegakkan keadilannya atau ditegakkan hukumnya. Maka apa-apa dari kemaksiatan yang masa lalu, karena kita masing-masing punya masa lalu, pasti punya kemaksiatan, punya dosa, maka tutupilah yang masa lalu. Tutup. Ditutup. Jangan cerita-cerita lagi. Ya. Kita udah masa lalu. Astagfirullah, aku bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Biasanya yang sering kayak gitu kalau ketemu sama teman lama. Ya, temu teman SMA. Tiba-tiba kita penampilannya jenggot pakai jubah. Ih. Masyaallah jadi ustaz sekarang. Padahal dulu kamu itu wah gitu kan. Sudah tutup aja, tutup. Ya, ditutup. Dulu kamu sudah. Masa lalu sudah. Jangan diungkit-ungkit kembali. Ini secara hukum asal, kecuali ada ibrah, ada sebuah pelajaran, itu pun ahsannya dimubahkan. Ya. Artinya apa? Bukan mutlak tidak boleh kita menceritakan keburukan masa lalu. Tetapi secara asalnya kita harus tutup. Apalagi keburukan-keburukan yang bersifat, ya mohon maaf, fahsyat. Kekejian di perzinaan atau apa-apa yang menghantarkan kepada itu. Maka ditutup semuanya. Jangan diungkit-ungkit kembali. Khususnya perkara yang paling menghantarkan kepada zina itu kan pacaran. Misalkan orang awam dulu, ya ketemu temennya. Kamu dulu itu playboy sekali, sekarang alim sekali. Sudah. Masa lalu. Saya sudah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Sudah, cukup. Jangan malah, wah dulu saya itu pacarnya 50 kalau tak hitung. Jangan kayak gitu. Itu namanya belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sudah yang masa lalu sudah ditutup, kita perbaiki diri kita. Karena firman Allah taala, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan rupanya sebagaimana dulu Anda pernah sampaikan, ayat ini asbabun nuzulnya itu kisah seorang sahabat yang beliau diamanai oleh Rasul ketika Rasul berangkat perang, ya, untuk menjaga sebuah wilayah. Qadarullah, ketika melewati sebuah kebun, melihat ada seorang wanita. Akhirnya sahabat tadi tergoda. Akhirnya melakukanlah apa yang dilakukan, khair zina, tapi tidak sampai berzina. Kemudian setelah itu beliau beristighfar dan lari kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, akim alayya hukmullah, ya Rasulullah, tegakkanlah hukum Allah atasku, tegakkanlah hukum Allah atasku. Loh, kenapa? Kemudian dia cerita, begini, begini, begini. Kemudian Rasulullah menahannya, ya, dan akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala, ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at, yaitu kebaikan-kebaikan akan menutupi kejelekan-kejelekan. Yaitu apa maksudnya? Suruh sholat, banyak-banyak sholat, banyak-banyak zakat. Sebagaimana awal dari kitab Adabul Mufrad tentang Birrul Walidain, kisah seseorang yang mencintai seorang wanita, ya, ada orang senang sama seorang wanita, ya, tetapi cintanya tidak dibalas. Ana rajulan khatabat mar'atan, ya, bahwasanya seseorang melamar seorang wanita. Faradat, kemudian wanita tadi menolak lamarannya. Ya, wa qabilat khidmat akhiri, tetapi menerima lamaran laki-laki lain. Wah, sakit hati tuh. Ya, sakit hati kan? Kita sudah ngincer, wah ini mau saya jadikan istri. Ya. Setelah dilamar, ditolak, rupanya nerima lamarannya orang lain. Wah, akhirnya fokatel tuh, aku bunuh wanita tadi dan laki-laki tadi. Aduh. Maka orang tadi yang membunuh, ya, karena kecemburuan, bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, Ali Tobah, apakah aku masih punya kesempatan taubat? Maka kemudian Abu Hurairah bertanya, alaka apa kamu masih punya ibu? Kemudian lah, gak punya. Maka kemudian perbanyaklah sholat. Dan membacakan firman Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, ya, kebaikan-kebaikan sholat akan menghilangkan dosa-dosa kejelekan-kejelekan tadi. Dan kita semuanya punya masa lalu, ya, punya dosa-dosa, maka sepantasnya bagi kita untuk pertama bertobat kepada Allah dan tutupi aib kita sendiri. Allah pun akan tutupi. Ya, tapi kalau kitanya mulutnya ini apa ibaratnya ember, ember ya, bunyi terus menyawa, ya, jangan seperti itu. Ini yang diceritakan adalah aibnya diri sendiri. Maka jangan diceritakan. Masa lalu kejelekan biarlah. Sudah, kita bertobat pada Allah, kita song-song masa depan, ya, kita beribadah kepada Allah. Sisa umur kita ini tinggal sebentar lagi, ya, yang kadang kita itu kayaknya baru kemarin umur-umur, ya, SD 10 tahun, tiba-tiba sekarang sudah 35, mau 40, itu tiba-tiba, subhanallah, tiba-tiba gitu. Kayaknya baru kemarin, tiba-tiba sudah lebih separuh umurnya. Karena umur umat ini, ya, baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Kalau sudah 35 berarti separuh standar. Padahal ajal kita enggak tahu, bisa jadi besok, lusa, kita enggak tahu ajal itu. Tetapi kalau kita lihat standar umur umat ini 60 sampai 70, berarti yang umurnya 30-an sudah sebaya, separuh baya, sudah apa, umurnya sudah separuh dan masih banyak dosa, masih sedikit amal soleh kita. Maka gunakanlah umur kita ini untuk beribadah, karena umur itu adalah ra'sul mal, modal kita. Ini modal. Kalau kita kita kan di dunia ini sedang berdagang kepada Allah. Maksudnya berdagang apa? Kita mengharapkan keuntungan dari Allah berupa pahala-pahala. Yang kita dagangkan adalah amal-amal soleh. Nah, kalau kita modalnya habis, mau dagangnya gimana? Modal itu adalah umur kita. Maka jangan sia-siakan umur kita. Maksimalkan umur kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat umur kita. Umur bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Usia bertambah, umur berkurang. Jatah kita, kita enggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas seperti karpet yang digulung. Cepat atau lambat akan ketemu ujungnya. Ya, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan ujungnya karena karpet sudah digulung di belakang kita. Kita akan maju terus menuju kepada ujung karpet dan itu adalah kematian, ajal kita. Maka kita nasihatkan kepada diri saya pribadi dan antum untuk pergunakan umur ini. Dan yang paling tinggi amalannya adalah husnul khuluq. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.